Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum alladhi yusji lakum al-fulk fil bahr litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Wa idha massakum ad-durr fil bahr dalla man tad'una illa iyyah. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ وَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. قال الإمام سعدي رحمه الله يذكر تعالى نعمته على العباد. الله سبحانه وتعالى menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bima sakhara lahum minal fulk, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan di laut dari perjalanan kapal, perahu, kendaraan. Wa alhamahum kayfiyah san'atiha, dan Allah berikan ilham kepada manusia bagaimana cara membikinnya. Allah kasih ilham, ya, ilham yang manusia paham. Nah, وَسَهَرَ لَهَا الْبَحْرَ الْمُلْتَقَمَ يَحْمِلُهَا عَلَى ظَهْرِهَا. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan untuk manusia lautan yang besar, yang ombaknya bergejolak. Yahmiluha ala zahriha, sehingga bisa melewatinya walaupun di samudra. Samudra, lautan yang luas, airnya mengerikan, tetapi tetap Allah taklukkan, Allah tundukkan lautan yang luas tersebut, yang mengerikan tersebut. Allah tundukkan untuk manusia agar bermanfaat. Lian dafi'al ibad biha firruku wal hamal lil amti'a wa tijarah. Badal Imam Sa'd rahimahullah, kenapa Allah tundukkan lautan samudra yang luas, yang menyeramkan, yang ombaknya juga tinggi besar, tetap Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan itu. Bayangkan kalau ombak gak tunduk kepada Allah, dia akan menghantam sana sini, mungkin dia akan menghantam ke daratan 10 km, bisa jadi. Ya, tapi Allah tundukkan. Sakhara lakum, Allah tundukkan untuk kalian. Yang menundukkan ombak itu apa? Siapa? Allah, bukan. Bukan siapa? Penunggu laut barat, penunggu penunggu laut selatan, penunggu laut utara. Allah sendiri yang bilang, wasakhara lakum, Allah tunduk lautan untuk kalian. Gak ada di situ si A, si B, si C, gak ada. Ya, atau mungkin dia profesor atau orang pintar, orang ini, orang itu, tidak bisa. Gak perlu sesajen, gak perlu, ngapain? Supaya apa? Ombaknya gak ngamuk, katanya. Wong sudah ditundukkan oleh Allah, ente mau minta siapa lagi? Ya mintanya kepada Allah, jangan mintanya kepada selain Allah. Ada syirik, syirik. Ya, minta kepada selain Allah syirik billah. Sehingga Allah tundukkan untuk kalian. Sakhara lakum, Allah tundukkan untuk kalian. Nah, semuanya minta kepada Allah, mohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya, bersandar kepada Allah, takut kepada Allah. Wa hadza min rahmatihi bi ibadihi. Dan ini merupakan rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa innahu lam yazal bihim rahiman ra'ufa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa rahim terhadap hamba-hamba yang ra'uf, pengasih, penyayang, memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Yutihim min kulli ma ta'allaqat bihi iradatuhum wa manafi'ahum. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan apa yang diinginkan oleh manusia dan manfaat-manfaat untuk manusia sendiri. Ya, ikan aja di lautan gak habis-habis dari dulu. Diambilin, gak habis-habis. Alhamdulillah. Mau ikan tuna, mau ikan ini, mau ribuan ton, jutaan ton. Yang sini pakai jaring, ya jarum apa itu yang almuhim, ya itu pun ada lagi. Nah, untuk kelangsungan hidup manusia, manfaat untuk manusia, semuanya Allah tundukkan. Mau air lautnya, mau ikan-ikan yang ada di lautan, mau apa saja, fasilitas itu semua Allah tundukkan. Sehingga tinggal manusia yang bersyukur. Bersyukur enggak? Harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka ini, nah, malapetaka justru akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min rahmatihi addala ala annahu wahdahu al-ma'budu ma siwa duna ma siwa. Dan dari rahmat Allah yang menunjukkan dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, bukan selainnya. Apa itu? Annahum idza massahum dhurru wal bahr fakhafu min al-halak li tarakumul amwaj. Ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan ketakutan di lautan, takut kapalnya karam, nabrak, tenggelam, ombaknya menghantam. Dalla'anhum makanu yad'una min dunillahi fi halir raha min al-ahya wal amwat. Maka seluruh dari sembahan-sembahan mereka di daratan, mereka lupa. Justru malah mereka ketika itu, ketika genting, meminta mohon hanya kepada Allah saja. Adapun sembahan-sembahan mereka yang ada di daratan, mereka lupa, mereka lupa. Semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakannahum lam yakunu yad'unahum fi waqtin min al-awqat li'ilmihim annahum du'afa 'ajizun 'an kashfi ad-durr. Seakan-akan sembahan-sembahan mereka itu, ya, itu lemah, hina, lemah. Seolah-olah mereka tidak pernah menyembah lagi. Wazarahu bidawati fatiril ardh was samawati allati tastaghithu bihi fi shada'idiha jami'al makhluqat. Mereka mencurahkan seluruhnya hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mana manusia memohon pertolongan ketika dalam keadaan genting pada jami'il makhlukat, pada setiap makhlukat. Wa akhlasulahu du'a, dan mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah. Tadarru li hadhil hal, merendahkan, mengharap, berdoa, minta hanya kepada Allah satu-satunya ketika itu. Ketika di mana? Di daratan apa di lautan? Di lautan. Ngeri ombak, mau berenang juga gak bisa, kapalnya takut tenggelam. Minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi beda lagi kalau udah di daratan. Waliyadzubillah, manusia seperti itu sifatnya. Jika dalam keadaan genting, dalam keadaan ketakutan di lautan, yang mereka seberangi dari samudra, jika ada ombak dan lain sebagainya, langsung mengharapnya hanya kepada Allah. Takbir, Allahu Akbar, Astaghfirullah, dan lain sebagainya, mohon. Tapi ketika di daratan, keadaannya idza hum yusyrikun. Waliyadzubillah. Inilah keadaan manusia yang berpaling. Kalau sudah tenang, ya. Tapi ketika genting, memohonnya, ya, mengangkat tangannya lama, ya, minta kepada Allah. Tapi kalau sudah di daratan, beda lagi keadaannya. Waliyadzubillah. Fa'azunallah ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billah. Fadhlu Allah.